Nah kalau santri mau berjuang dikasih pacul sama para wali. Apa? Pacul gue ngipatke barang kang muncul gue berjuang. Nek pacul itu kudu ono obahe awak, maka kolongane pacul jenenge bawa. Lah nek ono obahe awak jangan lupa ndonga ning pangeran, maka kayune sing ngadeg jenenge doran. Ya, santri mesti ngerti itu. Nah kalau bikin rumah suruh kasih pisang sak tandan di atas wuwungan supaya apa? Kalau tukangnya lapar gak naik turun cari makanan. Desakno tukangnya. Lah ini proses pelan tapi pasti bahasa-bahasa diambil, tidak benturan ditanam. Akhirnya tumbuh balat-balat baru di sini karena tanaman ini harus dipagari. Maka kemudian muncul balat namanya Giri yang tidak anti-Hindu, tidak apa. Pranya tetap kapurain Hindu. Dungone tetap dungo Hindu. Sunama teka jihajiku jaran goyang. Di Islam ke, bismillahirrahmanirrahim. Sunama teka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu gitu. Dah, lagi lah. Jenenge Darpo tambahi Muhammad Sudarpo. Islam akhirnya. Sugiono Muhammad Sugi ono. Saking kepinginnya biar anaknya sergap ngaji, Muhammad Ngajio. Jadi bener-bener landing yang luar biasa menanam Islam. Kazarain akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaqladho fastawa'ala suqih yu'jibu zurro aliyahimul kufar. Tumbuh dan balat-balat terbentuk. Lah di antara balat-balat terbentuk akhirnya ada yang konslet, marah. Nanam Islam itu jangan gitu, kelamaan tabrak aja. Tuh, akhirnya ada kelompok yang keras dipimpin Mbak Abdurrahman Sunan Ngudung atau Mbak Usman bersama Mbak Abdul Qadir Sini Tan Kimhan nyerang Majapahit dari gerbang timur. Ya terbunuh semua wong Majapahit masih kuat di Kubroloyo Trowulan Mojo. Tuh, makanya kalau sampean yang keras-keras nyekarnya ke situ aja. Tapi mati di situ. Laskar Jihad ke situ aja. Ya ke situ, FPI ke situ, apa? Yang keras-keras. Nah kalau yang lembut-lembut ke sini, gitu. Ah, enggak. Tapi hasil perjuangannya nyata. Sampai tingkat ranting ada pengurusnya. Nah, kalau yang itu tingkat ranting enggak ada. Karena kalau diranting ya dimarahi sama orang. Wong dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik. Nah, itu loh. Maka tidak ada musyrik, tidak ada apa. Jadi itu pelan. Tumbuh balat-balat baru, aman semua. Giri tumbuh, Demak tumbuh. Muridnya Sunan Ampel pergi ke Sulawesi membangun di bukit, di gunung bawah Karaeng sana, namanya Datuk Ribandang. Tumbuh balat-balat baru. Muridnya Sunan Bonang bergerak ke Kalimantan, namanya Khatib Dayan, membangun balat di sana, aman semua. Yang muridnya Sunan Ampel ada yang bergerak ke Sumatera, namanya Aryo Abdillah, membangun balat di Palembang, aman semua. Baladil Amin semua dibangun bersama-sama. Enggak ada Islam kok yang bunuh, enggak, bareng tercipta Baladil Amin. Akhirnya apa? Tercipta balat-balat ini. Nah begitu tercipta balat-balat baru, amin semua, aman semua, Belanda datang dilawan secara bersama sama Belanda pergi. Ya sudah, terus gimana kalau sudah pergi? Ya citanya mari kita sama-sama. Karena ini tinggalannya para wali, maka dari Sabang sampai Merauke menamakan diri wilayah. Nah begitu menamakan diri wilayah, bagaimana tetap aman? Baladil Amin tetap terbentuk, bikin kesepakatan bersama. Bentuk negara sesuai kesepakatan Baladil Amin, ya negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ya negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep kebersamaannya apa? Pancasila. Kenapa? Karena sudah nemu Bhinneka Tunggal Ika. Lah Piagam Madinah itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Lah baru kerasa ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu enggak mudah. NKRI itu enggak gampang. Kenapa? Kalau Arab satu bangsa dipikul puluhan negara. Lah di sini puluhan bangsa dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kebalik. Dan makanya berat. Beratnya luar biasa. Ya, lah makanya akhirnya para ulama bagaimana? Kalau selama ini semua ini tumpuannya adalah raja, hamba tidak tahu menau. Yang namanya kawulo tidak tahu menau urusannya Gus, Gusti, tapi sudah tidak bisa lagi karena ini perbedaan harus dipikul secara bersama, sama semua harus saling bertanggung jawab. Lah, yang punya konsep itu hanya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah adalah wujud pertanggungjawaban antara yang memimpin dan yang dipimpin. Maka kemudian bahasa hamba raja, kawula Gusti dirubah dalam konsep Rasulullah menjadi ra'iyah, diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Inilah ya Dul. Loh, makanya jangan heran kenapa belakangan sering bermasalah. Sama-sama Islam kenapa bermasalah? Karena konsep baladil aminnya yang beda. Kenapa Hizbut Tahrir bermasalah? Bukankah dia mengajarkan amanu wa amilu sholihat? Ya bermasalah karena konsep baladil aminnya Filistina yang dikembangkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Kenapa Salafi Wahabi bermasalah di mana-mana? Karena mengajarkan amanu wa amilu sholihat, konsep baladil aminnya Saudi Arabia. Kenapa Pak Ba'asir bermasalah? Karena konsep baladil aminnya Afghanistan. Kenapa Ikhwanul Muslimin bermasalah? Karena konsep baladil aminnya Filistin. Dan kenapa kita tidak bermasalah? Karena satu, tanah dotil ulama, kerennya muridnya ulama, dan kita penerus Wali Songo yang membangun kerangka besar wahadal baladil amin Indonesia. Itu tak, aslinya cuma di situ masalahnya. Itu maka sekarang enak. Lah, Islam datang ke sini sudah masalum fit Taurat, masalum fit Injil kazarin. Tiba-tiba ada yang baru datang. Lupa bahwa di sini sudah datang dulu dan sudah ditanam. Tiba-tiba datang baru, lupa kalau muridnya ulama karena barusan mondok dari Arab. Pulang ke sini gayanya kayak murid Rasulullah, mengambil ayat yang sebelumnya. Kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadai yabtaguna fadlam minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atris sujud. Nah, kita itu sudah mataluhum fi Taurat wa mataluhum fil Injil. Ayat yang berikutnya ini jenengane set metodolo logis. Ya, ini lho konslet metodologis itu. Nah, makanya Nahdlatul Ulama tidak satu pun pernah mencetak teroris, tapi mencetak ahli sholat lawat. Ya, kayak begini nih, enggak penerbang, pilot tapi bang. Nah, itu maka kadang kayak begini nih saya juga sedih. Kenapa orang-orang sekarang enggak berani bikin festival hadroh apa? Karena dianggap terlalu berlebihan. Kenapa? Karena memuji Rasulullah terlalu berlebihan. Nah, kadang orang terprovokasi. Lah, kita ini muridnya ulama, Dul. Muridnya ulama itu bisanya cuma merindukan Rasulullah, ketemu juga sudah enggak. Syekh Busiri merindukan Rasulullah sampai stroke. Lahirlah burda sampai stroke lahir burda. Syekh Barzinji, Syekh Tibai, Sayyid Ali bikin simtud duror, terus kita bikin pujian-pujian kerinduan. Lah ya kan biasa, orang cinta kalau enggak ketemu kan begitu itu. Kita ini kan generasi muhibbin ya, para pencinta. Lah kalau masih ketemu dengan kekasihnya, enggak perlu puisi cinta, datang saut pun rampung. Lah kalau enggak ketemu begini, yang lahir adalah puisi-puisi keindahan cinta. Maka seluruh sholawat dan qasidah adalah bentuk kerinduan umat pada Rasulullah yang sudah tidak pernah ketemu. Maka bahasa yang dipakai adalah bahasa cinta. Lah kadang orang sekarang marah, enggak bisa secara fikih bahasanya musyrik. Ya Rabbi bilmus kofa, bareng karo Kanjeng Nabi, balik maqasidana, sampaikan hajatku. Musyrik itu bid'ah. Lah wong ini bahasa kangen kok. Seperti orang rindu, Dek. Aku rindu padamu, bahkan aku ingin mati bersamamu. Musyrik. Ya ora wong ini kalimat cinta kok musyrik. Dek, sehari aku tidak ketemu denganmu, mati aku. terus didelok nganggo ilmu fikih ya bubar wong itu kalimat mahabbah. Rumah irama rindu sama kekasihnya yang sudah mati bikin kalimat musyrik. Alumni tebuireng rumah irama itu cuman tanya itu punya kalimat musyrik karena rindu sama kekasihnya. Tapi jangan dilihat dari ilmu fikih musyrik beneran. Apa? Tahu rumus dunia. Loh emang dia tahu rumus dunia? Loh, orang itu kalau kangen kan seolah-olah bisa ketemu sama Tuhan dan berdialog. Itu biasa, jangan dilihat dari ilmu fikih. Wong kita ini para belakangan kok. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Ini kan bahasa rindu. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Memang kamu gak punya Tuhan. Loh, tapi ini kalimat rindu. Makanya burung kalau jatuh cinta bahasanya juga pakai bahasa yang sangar. Padahal dia cuma burung pipit yang tukang makan padi itu. Merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Sampean baca kitab Qishatul Anbiya. Di situ ada Dek Mprit, Pak Mas Mprit. Loh ini dialognya Mprit. I love you, ah prek katanya. Bener aku mencintaimu, gak percaya. Kata Mpritnya, Dek. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan, ku rebut mahkotanya, ku ambil sebagai hadiah cintaku padamu. Lah ya Mprit itu loh, kok suaranya gitu lah. Makanya Nabi Sulaiman terus ngomong, ala Mprit lambemu. Apa jawaban Mprit? Mprit menjawab, ya Sulaiman, mengertilah, inilah kalimat Mprit kalau lagi jatuh cinta. Dahlah ini. Loh itu makanya kita ini gak usah heran sampean dengan anak-anak ini yang belakangan tiba apa jutwa balik ulama kusot ya gak ada masalah wassalamun mustamirun kulakini atas jantat. Ih emang kangen ya. Marhaban ya nurul aini marhaban marhaban marhaban jandal husaini Allah marhaban marhaban. Tapi para ulama memberikan ruang kerinduan pada santrinya yang ada di Indonesia yang berbeda-beda dikasih ruang. Bagi yang tidak mengerti bahasa Arab kasih ruang. Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dinane Senin rolas mulut. Nah, ini ruang orang Nusantara. Ulama ngerti. Yang suka dangdut kasih ruang. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi Asya Adabatayaji ya uailal ju ya uailal ju duhai senangnya dadadang dadadang. Loh kan ini kasih ruang dong, ini yang ngerti cuman ulama, karena ulama memahami sing dimong sebagai pengikut Rasulullah yang ada di Indonesia. Kasih ruang, yang seneng India kasih. Ya Rasulullah salamun alaik atfantai alami ya uailal juh nakhnu tumhi ho mat haru tumhi ho India. Loh, Yang seneng Jawa, kasih peluang ruang orang Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ayo praune. Wes ya. Lah ini dikasih, lah niki sing ngerti nameng ulama, karena ulama bener-bener berada di garis paling bawah menghantarkan dimanapun manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah sing liyane ora ngerti, ada boleh bid'ah lambemu iku karepmu piye to. Terlalu monyongen. Sampai bempernya kena terus. Ya. Loh iya, yang Sunda dipersilakan dengan cara Sunda. Ya Rasulullah salam. Salamun alaik. Ya Rafi asyaniwat. Adfataya jiratal. Ratal alami. Ya uhailal ju. Es lilin macet dari Sunda. Yang Kalimantan dengan gaya kerasnya. Kalimantan, saya kaget, ini lagu apa? Katanya lagu Kalimantan. Ya Rasulullah salamun alik mun alik ya Rafi asaniwa atfata ya ji rotal alambe ya uhai laljo ya uhai laljo. Kota Baru gunungnya Bamega, Bamega loh. Iya, semua ada ruangnya kalau ulama. Kalau yang lain pasti ribut. Di sana enggak ada. Lah kenapa di sini ada? Ya karena muka kita tidak ada di sana. Carane wong Jombang ya sebab raimu kan ana nang kono. Loh iki loh. Terus kemudian karena kita rindu Rasul pengen ngerti kalau cucu Rasul kalau selawatan gimana kira-kira. Nah ada Habib Syekh. Wah bagus cak rengosnya, jenggotnya, ubel-ubelnya bagus. Ini cucu Rasul, ternyata kalau selawatan cucu Rasul itu asik. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad min Allah. Ya hanana. Saking asiknya santri tebu ireng pengen ngikut. Tapi ada yang enggak ngerti maunya apa ya itu ya. Artinya apa? Tapi saking senengnya tumbuh mahabbah, enggak ngerti artinya ya datang bawa bendera. Ya hanana. Ya. Itu sampai gue gagang pancing iya. Loh enggak kebagian bendera bawa tangannya ya nana ya capek sarungnya ya. Lagi capek akhirnya jempolnya ya nana. Lah ini ulama, pertanyaannya adalah kenapa ulama ini punya mekanisme tersendiri ketika mengajarkan Islam di negeri yang jauh dengan tidak dikit-dikit bid'ah. Kenapa? Ya maaf saja. Karena ulama-ulama Indonesia membawa Islam dari jalur dalam. Jalurnya dalam. Rasulullah ngajar pada Sayyidina Ali cara membawa Islam, diajarkan pada Sayyidina Hasan Hussein, diajarkan pada Sayyid Ali Zainal Abidin, diajarkan kepada Sayyid Muhammad Baqir, diajarkan kepada Sayyid Ja'far Sadiq, diajarkan kepada Sayyid Ali Uroidi, diajarkan kepada Sayyid Muhammad, diajarkan kepada Sayyid Ubaidillah, diajarkan kepada Sayyid Aisan Naqib, diajarkan kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diajarkan kepada putranya Sayyid Alwi, diajarkan kepada Sayyid Muhammad, diajarkan kepada Sayyid Alwi, diajarkan kepada Sayyid Ali Khaliq Qasim, diajarkan pada Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, diajarkan kepada Sayyid Alawi Amil Faqih, diajarkan kepada Sayyid Ahmad Jalaluddin, Sayyid Abdul Malik, diajarkan pada Said Ahmad Jalaluddin, diajarkan pada Said Muhammad, diajarkan pada Said Jumadil Kubro, diajarkan pada putranya Sunan Mbah Ibrahim, diajarkan pada Mbah putranya Mbah Ngampel, diajarkan pada putranya Mbah Sunan Bonang, diajarkan pada murid Kinasihna Sunan Kalijogo, diajarkan pada Sunan Geseng, diajarkan kepada Mbah Abdurrahman Sambu, diajarkan kepada Mbah Jabbar, diajarkan kepada Mbah Sufyan, diajarkan Mbah Abdul Halim, diajarkan pada Mbah Abdul Wahid, diajarkan pada Mbah Khairan, diajarkan pada Mbah Sarwan, diajarkan pada Mbah Ash'ari, diajarkan pada Mbah Hashim Ash'ari. Ini loh Dul. Nah yang satu kenapa suka ribut? Karena bukan dari jalur dalam, jalur luar. Karena Wahabi jalur Najd, jalur yang jauh dari kehidupan Rasulullah. Maka kalau ikut Islam harus pakai petunjuk, seperti kita yang jauh timu arah, makanya kita pakai GPS. Maka sekarang banyak orang GPS-nya mana? Dalilnya mana? Kita sih gak pakai dalil-dalilan, bahwa kita dari keluarga masing-masing. Ini jenenge perbedaan jalur dalam. Jauh Indonesia punya jalur dalam, digowo sama putu-putu nih Kanjeng Nabi. Makanya banyak sekali ulama di Indonesia, karena banyak zuriyah Nabi yang tidak tersebut nasabnya dalam zuriyah Nabi. Maka banyak sekali tumbuh ulama-ulama Indonesia. Enggak ada al apa yang enggak ada. Memang ini dari dulu ada di sini. Gus Kikin ya sama, zuriyahnya sana, cuman enggak pakai al siapa. Ya sudah, enggak pakai begitu. Iya, makanya kalau Mbah Hashim kan mirip banget, mirip banget. Yakin saya, iya. Penjelasan mirip pol. Pakai itu sampai mak teratap, angkat dulu penjelasan mak teratap gitu. Lu sama kok. Tinggal serbannya yang belum, Gus. Sama pol. Lu persis susah guyu-guyu nih, sak janggu-janggu persis di situ. Saya juga tadi tetap gitu. Dulu beberapa tahun yang lalu ketemu itu belum tua, makanya masih gagah, ganteng sekarang kayak Mbah Hashim. Tinggal jenggotnya tambah dikit. Kalau Mbah Hashim punya jenggot. Loh, makanya kita ini selalu dikatakan mari kembali pada Quran dan Sunnah. Ya ngapain kembali, wong kita belum pernah keluar. Loh, kita itu belum pernah pergi, kenapa kembali? Aku masih seperti yang dulu. Duh, iya kan? Kita dari dulu saja hina. Sana mengatakan tidak ada tuntunannya. Ya terserah kamu mengatakan tidak ada tuntunannya. Karena menurut tuntunanmu adalah kul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Kami dari dulu manggil Rasul menggunakan ayat la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dah. Ya sudah itu. Bololo bid'ah, bololo kultus karepmu, wong kita pelajarannya begitu. Nah, sekarang mereka lama-lama tahu ternyata kita yang benar. Kenapa? Karena di Indonesia sudah benar secara dalil, benar secara apa? Geografis dan sosiologis. Orang sini manggil tukang bakso, Mas. Manggil tukang tambal ban, Pak. Tukang patri, Mas. Masa manggil nabinya mat? Ya enggak berani orang sini. Maka pakai saji dinalah mereka lama-lama. Ih, malu-malu juga. Maka sekarang mereka tahu dalilnya, maka pakailah sayyidina, tapi masih malu pakai sayyidina. Gin baginda nabiyina rasulina, kamu harus kembali karena kamu pergi. Maka kalau kamu kembali pada Quran dan Sunnah, sudah seharusnya karena kamu pernah pergi. Lah aku jangan diajak karena aku masih seperti yang dulu. Loh iya toh, kita belum berubah dari dulu. Loh contoh ilaruhi, kita dimarah-marahi, enggak ada ilaruhi, haram. Orang mati kok ilaruhi. Ya sudah, enggak apa-apa, kita juga enggak terpengaruh. Dari dulu ya ilaruhi aja. Ilaruhi Al-Fatihah. Dia marah, kenapa pakai Al-Fatihah? Ya karena yang paling banyak apal kan Al-Fatihah. Coba pakai yang lain, Al-Baqarah, dia enggak bisa. Loh kan, mereka selalu pakai, enggak bisa. Karena la taziru waziratu wizra ukhra wa an laisa minal insani illa ma sa'a. Enggak apa-apa, tapi kita kan ngaji diajari itu ayat asbabun nuzulnya Walid bin Mughir, Mughirah masuk Islam. Dan orang tidak bisa nanggung itu kalau sudah sama-sama mati semua. Tapi kalau satu masih di dunia masih bisa mendoa, mendoakan sebab alladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah kenapa pakai ila ruhi? Karena la taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la yas'urun. Jadi kita tetap aja begitu lah. Sana udah enggak boleh. Lama-lama tahu sekarang. Maka kemudian tidak ila ruhi karena masih sungkan, pakai sa'arwahnya. Sama aja kayaknya. Kalau pegawai negeri biar agar kiri enggak ke kanan, mengheningkan cipta mulai. Perasaan masih sama. Lah sekarang mereka, mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Iya kembali, kalau kamu wis tahu pergi. Lah aku masih seperti yang dulu gitu juga. Semua-semua masih gitu. Terbangan. Wih, ini sakalem. Ya udah, wong kita dari keluarga pernah lihat ada sahabat bawa kendang masuk Rasulullah. Lah orang luar kan enggak tahu ada sahabat pernah masuk bawa kendang. Ada. Ya kenapa? Ya karena ada sahabat datang. Ya Rasul, kangen. Iya. Kangen gimana? Ya kangen pokoknya. Lama enggak ketemu. Sahabat Sauban itu kangen panjenengan selama seminggu kurus turun. Terus kamu kangen? Iya ya Rasul, aku kangen. Tapi dalam kerinduanku aku menulis puisi cinta untukmu ya Rasul. Nah, ya Rasul. Kan ini dua orang. Yang satu, Assalamualaika Zainal Anbiya. Assalamualaika. Yang satu ganti ya naku. Yang satu, anta syamsun tabadrun, anta nurun falqanar, anta gizirun wa kali, anta misbahus sudur. Rasul enggak marah. Ada aja kamu. Nenek-nenek. Ambil nih burdahku. Maka selimut yang biasa diselimpangkan Rasulullah di sini, lurik yang namanya burdah, kasihkan kedua ininya nyambil. Lah dua orang ini sampean bayangkan wong kampung dikei serban Rasul, senengnya kayak apa? Lari dia keliling kampung. Ye ye ye ye. Dikejar ini sama sahabat ini. Kamu nyuri ya? Kamu nyuri ya? Enggak. Nyuri kamu? Enggak, saya tadi itu muji Rasul malah dikasih ini. Masa yakin sumpah tuh. Awas ya, besok kita datang sekampung sama kamu lo ya. Kalau nanti Rasul marah, awas tempilingi kamu. Jaminannya kamu, iya ya beres pokoknya. Sekampung datang ke Rasul. Dan di antara rombongan ada yang bawa terbang. Tung tung tung tung tung. Akhirnya rame-rame. Assalamualaikum. Tung tung tung tung tung tung. Sahabat Ali masuk, ada apa ini kok asik? Wah ikut nih bro. Sahabat Utsman masuk nimbrung. Wah akhirnya banyak tungtang-tungtang tuh lah. Sahabat Umar masuk. Apa ini tangtung-tangtung ini? Bikin pusing kepala. Terbangnya diambil banting tepok. Udah pecah gitu aja. Yang lain tetap aja tapi habisnya hilang. Yang lain lupa terbang wong yang ada itu Rasulullah. Coba kalau enggak ada Rasulullah ada cetak gitu ya tetap terdengar. Ini enggak dengar apa-apa tahu. Makanya ada yang mengatakan nebuh terbang tuh itu enggak boleh karena Sayyidina Umar banting kendang. Loh, tapi kan ahli sunnah wal jamaah kan bisa voting. Loh, kita kan bisa voting. Asarus sahabah semua bisa jadi hukum. Sayyidina Umar enggak suka, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah suka. Ya 3-1. Ya menang yang 3. Ya tuh. Makanya boleh enggak apa-apa wong 3-1 kok. Lah Sayyidina Umar dicari kenapa sih kok Sayyidina Umar marah-marah sama terbang? Ternyata Sayyidina Umar itu masalahnya pribadi. Orangnya saking kerasnya enggak suka nyanyian, denger musik ngamuk bak gitu. Kan Sayyidina Umar sampean jangan bayangkan, kerasnya luar biasa. Kalau baca Quran orang sekampung pasti lari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Ali. Lah kalau Sayyidina Umar ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bilang Allah. Lah berarti enggak cocok sampean ya. Mestinya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh gitu. orang sekampung enggak berani. Kalau khutbah yang lain bawa tongkat, bawa tombak, Sayyidina Umar enggak ada tongkat tombak, pedang ittaqallah. Kerasnya luar biasa. Sampai setan itu ya, setan itu dengar langkah Sayyidina Umar, lari. Makanya kalau orang kesurupan dipanggilkan Sayyidina Umar, jinnya langsung pergi. Loh, makanya saking kerasnya sampai Sayyidina Ali itu nazar. Ini orang kok kerasnya kayak begini, kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa kira-kira. Ini yang cerita Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Makkah, abai Sayyid Muhammad. Itu Sayyidina Umar itu ninggal, kuburannya di Kuping sama Sayyidina Ali. Ya wong sama keramatnya ya denger. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Ya protap mau nanya. Nanya apa? Ya marrobuka. Ya Allah. Apalagi? Udah itu aja. Lah cerita kayak gini orang Wahabi juga gak ngerti, karena dia jalur luar, karena cerita begini gak ada di dalam GPS. Makanya saking kerasnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu gak ada yang ditakuti, Bu. Yang ditakuti cuma tiga di dunia ini, Allah, Rasulullah, dan istrinya. Dan makanya itu pernah itu, jadi mau waktu mau nikah saya itu disuruh baca kitab sama kiai saya, kurot apa kitab Uqudul Ujjain. Ternyata di situ itu ada ja'ara julun ila Umar bin Khattab. Saya nanya, "Ini rajul ini siapa ya?" Itu Abu Dzar. Abu Dzar itu kepala suku, panglima perang, kaya, kelainya enggak pernah kalah. Tapi punya istri satu, cerewetnya luar biasa. Nah, saya, Abu Dzar sampai pusing, saya ini kurang apa ya? Cakep, ganteng, kaya. Ya kayak Gus Kikin lah. Tapi punya istri kok cerewetnya luar biasa. Ini awas nih, tak tukar tambah aja. Tapi sebelum tak tukar tambah, saya akan nanya sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pasti tahu cara menaklukkan perempuan cerewet. Datang sore-sore ke dalam Sayyidina Umar. Ternyata sampai di rumah Sayyidina Umar, ada perempuan ngomel. Ternyata Bunyai Atiqah lagi ngomeli Sayyidina Umar. Ada. Sayyidina Umar diem. Selesai baru, assalamualaikum. Salam. Ya tetap galak. Siapa itu? Abu Dzar ya Umar. Masya Allah Kang Abu, ada apa, ada apa? Ah, jadi sama aja. Loh ini loh ya. Loh kayak gitu saya ini dibeleng sama kiai saya. Ya si beleng, kamu kalau besok pengen punya keturunan yang hebat, punya bangsa yang hebat, contoh Sayyidina Umar. Dalam hal apa ya? Dalam hal enggak pernah protes dan ngomel. Akhirnya saya, wah ini. Tapi saya sudah terlanjur bilang enggak. Wah kalau sudah bilang enggak berat ya. Tapi setelah lakoni sudah. Akhirnya apa? Bener. Saya bilang, kenapa sih ya perempuan enggak boleh dimarahi kalau marah? Ya. Alah, perempuan itu kalau marah itu kan buang sampah. Karena perempuan itu saking pusingnya setiap hari ngurus anak, ngurus ini, lagi buang sampah. Kalau buang sampah, sampahnya tempat sampahnya jangan ditutup, buang ke rumah tetangga, pusing kamu. Tiba-tiba SMS-an sama tetanggamu, mumet lah, udah. Dan perempuan nggak boleh dimarahi karena kemana-mana bawa kendi kiri kanan. Lah ini kan tempat minum bayi. Lah jantung dan hati panas luar biasa, tempatnya di bawah dua buah susu. Kalau sampai jantungnya panas, ibarat air minum dipanasi gini, ya susunya panas, ibarat santan blondo. Diminum bayi juga tidak sehat. Makanya kalau perempuan itu hatinya tidak terlalu tenang, anaknya biasanya bengek, bodoh. Dan perempuan gak boleh dimarahi. Kenapa? Karena perempuan tugasnya netesin telur. Nesu-nesu tetesan apa, turun, naik turun petarang. Petarangan muga medun petarangan doke kopla. Saya pegang betul itu. Makanya saya enggak pernah marah sama istri saya, enggak. Dia sampai gemuk sekali enggak apa-apa. Saya enggak pernah marah. Ngomel kayak apa saya diem, karena demi bangsa dan negara. Lah ya iya wong, al-mar'atu imadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bila kunci bangsa dan negara ada di perempuan, bukan di laki-laki. Makanya jangan main-main kamu sama perempuan. Jangan sekali-sekali sepanjang hidupmu menyakiti satu perempuan pun. Iya. Karena kalau dia sampai sakit hati ngiringi anak, ya enggak tenang. Anaknya pasti juga penakut. Itu selama 9 bulan ada di dalam perut. Sampean 9 bulan ada di perut perempuan. Kalau perempuan itu marah sampai dibikin tengkurap, penceng sampean. Sehat tidaknya anak tergantung perempuan. Maka anak tidak boleh ribut sama ibunya, karena instalasi dirimu ada dalam instalasinya. Kalau instalasi dirimu ada dalam instalasinya, instalasinya dia goyah, maka dalam dirimu akan terjadi kacauan molekul dan kekacauan senyawa. Maka auramu menjadi buruk. Lah kalau auramu buruk, rembukan bisnis ya gagal, ngelamar cewek gagal, karena mukamu jelek. Lihat, listrik ini menjadi terang tergantung pusat pembangkitnya mak biar pet, ininya juga biar pet. Untuk nyetrum ke kulkasnya meledos, rusak. Nah, maka saya punya pelajaran ini. Saya ini orangnya ada tak tahu di sebelah mana. Saya enggak boleh marah sama perempuan dan saya praktekkan. Jadi istri saya ini pengalaman keluarga ini. Istri saya itu kalau siap subuh udah pidato. Iya wah, yang dipidato ini anaknya itu. Papat semproti. Nah, itu saya ngelihat kehidupannya itu, makanya satu waktu saya ajak, "Dek, dandan yang cakep. Jangan sampai kalah sama santri ya. Nanti kita pernikahan santri, engkau harus terlihat paling cantik di antara santri. Karena kaulah cantik di dunia." Ini kan akhirnya seneng ya. Dandan saya lihat juga memang cantik. Saya juga harus akui cantik memang. Kemudian jam 7 saya ajak pergi, "Dek, udah berangkat ya." Berangkat itu di belakang saya, sebelah saya yang nyupir namanya Arifin, ada anaknya di sini. Arifin, "Ya Allah, baru sampai di perempatan saya digoda. Ternyata di seberang jalan sana ada perempuan cantiknya luar biasa. Dalam mobil kacanya agak remeng-remeng, rambutnya merah, kacamatanya neng bun-bunan. Lupa saya kalau bawa istri." Saya bilang, "Vin, ayuneta." Orangnya ada, saya cerita apa adanya itu. Orangnya di sini. Seketika, "Ya Allah, saya lupa kalau di bawah ini ada naga keluar." Cak. Ini langsung dicapit itu. "Ya Allah, belum pernah saya itu merasakan itu." Sudah enggak ada cerita Romai Rama. "Kalau dicubit, tapi cubitnya saya enggak ada, sakitnya luar biasa." Syuh, "Ya Allah." Nah gitu dasar mata laki-laki. Sambil marah, sambil udah keluar air mata. Ada kukunya, ada ininya lengkap. Udah. Dasar mata laki-laki. Aku sudah dandan dari pagi paling cantik katanya. Baru 10 meter lihat perempuan, aku sudah dilupakan. Dasar marahnya luar biasa. Tapi saya gak mungkin mengatakan enggak, wong tadi saya sudah ngomong. Udah gak mungkin. Akhirnya saya sebagai laki-laki, ini tidak boleh terjadi. AC mobil itu sudah -18, langsung hangat. Saking panasnya, saya bisa membayangkan Siti Aisyah yang bersandar di kurma sampai kurmanya kebakar gitu. Ras emas Allah, jok mobil saya hampir meleleh gitu. Saking suat saya panik. Ya gimana gak panik, diserbu sama perempuan yang paling kucintai. Loh kalau dia kan hanya kukagumi kecantikannya, tapi cintaku di belakangnya. Akhirnya dia marah. Tapi ini gak boleh, dalam waktu sepersekian detik saya sebagai laki-laki harus menunjukkan laki-laki saya. Saya katakan, "Iya, saya memang melihat perempuan." "Iya, tapi dia sudah tersembunyi, delesep gitu masih bisa melihat. Dasar mata laki-laki." "Iya, aku bisa melihatnya. Perempuan secantik apapun, apalagi secantik dia, walaupun tersembunyi, pasti aku bisa melihatnya. Karena kalau aku gak bisa lihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu." Akhirnya kendor, iso ae jarene. sampai inilah ini, ya Allah ya. Ini benar-benar saya itu. Sama saya dua kali bermasalah seperti itu. Ini parah juga. Yang pertama habis nikah 3 hari saya mau pergi ngaji, kedua saya hilang. Karena kedua saya hilang sebagai istri tercinta dan solehah. Ya karena istri soleh nyarikan kan pecinya di mana suamiku. Buka lemari ketemu wadah peci yang isinya bukan peci tapi dokumentasi cinta di masa lalu. Mulai dari surat sampai foto. Kan saya itu banyak dicintai wanita dulu. Terus dia langsung marah itu dilempar. Apa ini? Katanya aku yang pertama, ternyata ini apa? Gak bisa ngomong saya. Di sini itu langsung pahit. Saya diem. Ya Allah, yang tadi 1 jam yang lalu begitu indahnya, dia mau nyiapin sekarang. Ya Allah, ini pasti keterlibatan saya. Kalau sekarang pasti saya akan menuduh ini pasti Yahudi ini terlibat. Akhirnya ini siapa? Ini diem aja. Kenapa banyak sekali? Iya deh, itu semua adalah perempuanku. Dan kenapa banyak? Karena aku laki-laki yang dicintai. Laki-laki yang layak dicintai itu aku di zaman itu. Akulah laki-laki itu di waktu itu. Gak ada yang lain. Nah banyak sekali. Iya, karena aku laki-laki yang memang layak dicintai sebanyak wanita. Ibarat perang Padang Kurusetra itu aku, hatiku ini. Kamu harus tahu perang itu berhenti gara-gara kamu pemenangnya. Ya jadi lah. Cerita-cerita kayak gitu yang tahu ya. Cerita yang tadi itu ya orang yang mengikuti saya. Orang luar gak ada yang tahu. Sama dengan Rasulullah yang ada orang terbangan. Itu yang tahu ya orang-orang yang di dekat Rasulullah. Lah yang luar yang gak ngerti. Makanya Wahabi gak tahu. Makanya disebut bid'ah. Lah kita dari dalam yang ngerti. Wong itu cerita yang diajarkan dari nenek moyang kok. Itu lama-lama tahu. Karena tahu kemudian sekarang mereka mau. Tapi gak pakai terbang, pakai mulut dulu. Tum, dem, dem, dem, dem, dem. Namanya nasyid. Lalu tiba-tiba mari kita kembali pada aku. Ya kamulah yang kembali. Karena kamu pernah pergi, aku masih seperti yang dulu. Ini makanya gak usah uas sampai jadi nahdlatul ulama. Jadi santri tebu ireng, kembangkan apa yang sudah digerakkan oleh Nabi, apa yang sudah digerakkan oleh para ulama. Kita kembangkan kemana-mana. Insyaallah Islam Indonesia tetap menjadi rahmatan lil alamin. Itu, nah nanti kalau kita mati kan enak. Pasti ketemu Rasulullah. Ada yang kembali kepada Allah, bertemu Rasulullah sebagai sahabat. Ada yang ketemu Rasulullah pulang sebagai tabi'in. Ada yang pulang menyandang gelar sebagai tabi'in. Nah kita pulang dengan menyandang gelar sebagai santri. Orang Yaman yang tabi'in. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Rasul. Ya Allah ya. Assalamualaikum Rasulullah. Lah rombongan kita datang. Ya Rasulullah, salamun alaik. Dadadadang. Rasul pasti nanya, rombongan mana itu? Buireng ya, Rasul. Lah itu apa? Dangdut. Nah, gitu. Oh ya. Nah, yang satu datang. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Dari mana? Jawa ya Rasul. Lagu apa itu? Perahu layar. Oh ya udah sini. Begitu. Karena Rasul setiap hari merindukan kita rindu, Rasul juga merindukan kita. Karena ada sebuah cerita di mana satu pagi Rasulullah didatangi para sahabat. Ternyata para sahabat lupa membawa air. Lah sahabat ini bawa girbah kosong semua. Maka Rasulullah nanya, "Ya sudah kalau enggak ada yang bawa air, air girbah siapa yang masih basah punya saya ya Rasul." Kang sama Rasulullah dari tangan Rasul keluar air. Pada wudu, pada cuci kaki, macam-macam pada minum. Setelah itu Rasul nanya, ya sahabat-sahabatku, iman siapa yang paling baik? Iman malaikat ya Rasul. Nah lah malaikat imannya pantas wong ketemu Allah. Ya iman. Iman Rasul, ya Rasul menerima wahyu ya pasti iman lah. Sahabat kan, ya. Nah, sahabat kan ketemu aku, ya pasti iman. Lah iman siapa ya Rasul? Iman umatku yang di akhir zaman yang tidak pernah ketemu sama aku, tapi percaya sama aku dan merindukanku. Mereka lah yang selalu rindukan besok di akhirat. Lah itu siapa? Ya kita-kita ini yang jelek-jelek ini. Yang pesek-pesek, yang gak punya jenggot, yang ini kita. Makanya tenang saja, kita pelihara diri kita mencintai roh Rasul. Karena ini terus cinta roh, ya gak apa-apa. Orang jauh. Nah kita ini mencintai karena ada di zaman Rasulullah. Ada sahabat ini senangnya tidur di masjid. Tapi kalau Rasulullah terus salaman, cup, tidur lagi. Lah kok suatu ketika Rasul ditanya, Ya Rasul, Rasul kayak gak denger. Akhirnya, ya Rasul, Rasul itu wari, apa sih, apa. Ini Rasul itu jangan sampean bayangkan galak itu, enggak. Ada apa, kok kamu nyeret-nyeret aku, enggak, mata saat, kapan kiamat ya Rasul? Alah, kamu gak usah nanya kiamat. Kiamat itu pakai ibadah, pakai bekal, kamu tak lihat kok, cuma tidur aja. Bekalmu apa? Bekalku cuma cinta engkau ya Rasul. Loh, cinta dok, ya iyalah. Aku mencintaimu dan kamu kok pasti cinta aku kan ya Rasul? Ya iyalah wong kamu cinta aku masa aku enggak. Nah kalau kau cinta aku kan enggak mungkin kau tega ninggal aku di neraka. Ya iyalah karena kamu cinta sama aku ya kamu nanti bersama aku di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah asbabul wurudnya. Lah sahabat Abu Bakar dengar gitu kan keki juga. Ini cuman seneng tok bisa masuk surga. Aku unta sebegitu banyak ini seneng tok. Ya Rasul, benar ya Rasul? Iya ya Abu Bakar. Seneng tok. Iya ya Rasul. Yakin? Iya ya Abu Bakar. Iya ya. Saking senengnya Sayyidina Abu Bakar dengar kabar bahwa hanya dengan cinta mampu membawa orang bersama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar sampai lupa nari joget. Ya Allah ya Rasul. Sampai jubahnya itu berkibar-kibar. Yang itu akhirnya diteruskan sama Sayyid Jalaluddin Rumi yang menjadi tariqah dengan wirling atau tarisu sufi. Loh, seru saiki karepe ya. Ya, lah itu. Tenang aja Rasul itu tidak setiap hari ngeluarkan hadis kayak mesin fotokopi juga enggak. Rasul itu ya guru segala, ya Allah. Makanya saya kalau kebayang-bayangin Rasul itu enggak panik saya. Tidak berani, jangankan nyontoh Rasul saya. Makanya laqad kana lakum fi Rasul uswah. Wah nyontoh Rasul itu beratnya luar biasa. Berat kita. Jangankan Rasul nyontoh sahabat aja berat. Tidak usah sahabat, nyontoh Mbah Hasyim As'ari lo abot. Sampean santri ini nyontoh Kiai Hasyim As'ari itu beratnya luar biasa. Ada orang setiap malam mendoakan umat dan santrinya dengan hanya sholat hajat 2 rakaat. Rokaat pertama 41 kali surat At-Taubah. Rokaat kedua 41 kali surat Kahfi. Kuat sampean. Ayo. Lho Mbah Hasyim As'ari maka ketika jadi Nahdlatul Ulama besarnya luar biasa. Di barat truk segede ini wong nirakatinya berat. Maka penumpangnya macam-macam. Yang sholat ya ikut naik, yang tumpengan ikut naik, yang seneng keris ikut naik, yang seneng akik naik, karena kendaraannya besar, makanya jalannya juga gak terlalu cepet, wong besar, nabrai opo-opo bahaya. Nah yang lain kan kendaraan kecil-kecil, mobil sport, isinya cuma 3, makanya cepet, ngeng-ngeng-ngeng, dikit-dikit nabrak, makanya tahu-tahu ada yang nabrak sapi, ini masalah, baru jenggotnya, nabrak sapi. Lah inilah ada yang nabrak beras, pung nabrak beras. Lah ini makanya insyaallah mari kita lah ikuti ulama karena kita berkedudukan sebagai muridnya ulama. Ikuti ulama, jangan jauh-jauh dari ulama zahiran wa batinan amma ba'du. Dusud ini baru mukadimah. Belum saya. Ini baru amma ba'du. Dari tadi saya sudah amma ba'du belum? Lenggi derengi lagi niki kulo ajeng amma ba'du. Lenggi niki lagi mukadimah kulo dereng nopo-nopo. Jam pinten to? Wong niki pemanasan wae lagi anget kulo. Jam 12 po niki jam 12. Sesuk maneh nggih. Niki. Kulo lucu. Kulo nek ngaji niku. Kulo niku ngaji bahasa Indonesia ya. dawa tenan aku iso ngaji bahasa Indonesia. Biasanya kulo ngajine basa Jawa. Iki mau bahasa Indonesia. Oh, berarti neng tebu ireng tenan iki. Bahwa tebu ireng adalah Indonesia. Lho kok iso aku ngaji bahasa Indonesia? Lho aku ora kroso nek ngaji bahasa Indonesia niki, Bu. Jarang kulo iso ngaji bahasa Indonesia. Lho kok neng tebu ireng kulo iso ya? Oh, Indonesia memang teko induk tebu ireng ini. Ndak kerasa kan? Ya Allah, lho makanya kita ini alhamdulillah para ulama bisa membentukkan Islam, bikinkan baladil. Amin. Mari kita jaga, kita punya bangsa, kita punya negara. Sudahilah perbincangan tentang pembicaraan agama yang begitu-begitu. Kita semuanya punya, bangsa kita lengkap. Orang Eropa punya cerita tentang Cinderella. Kita punya cerita tentang bawang putih, bawang merah, sama saja. Mereka punya cerita tentang Romeo Juliet. Kita punya cerita Ande-ande Lumut. Mereka punya cerita tentang Samson and Delilah. Kita punya cerita Bandung Bondo Oso. Sana punya cerita tentang kura-kura ninja. Kita punya kancil nyolong di timun. Punya semua sama. Makanya sudah, yang lain bicara khilafiyah, yang lain kita bicara bangsa. Waja'alnakum syu'uba wa qabaila. Jangan sampai kalah dengan bangsa yang lain. Malaysia menutup perbincangan keagamaan yang tidak produktif. Malaysia menyerahkan masa depan negaranya dan bangsanya pada si Upin dan si Ipin. Lihat, makanya Malaysia mengajarkan pada si Upin dan si Ipin tentang perbedaan. Di Malaysia tidak bisa dipisahkan dengan ras India, si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan Jarjit. Di Malaysia tidak bisa dilepaskan dengan ras Cina, Upin si Ipin dikenalkan dengan Mei Mei. Biar tidak lupa bahwa di sana ada ras Indonesia, kenalkan dengan tokoh Susanti. Ini pelajaran bangsa. Amerika tidak boleh rakyatnya malu pernah gagal di Vietnam. Bikinkan film Rimbu sampai 5. Amerika sebagai bangsa urban tidak punya spiritualitas. Pasti mengambil dari Cina dan dari Jepang. Agar anak-anak Amerika tidak malu mengambil dari Cina dan dari Jepang, dari kecil bikinkan American Shaolin, American Kung Fu, American Ninja, bahkan The Last Samurai, tokoh terakhirnya Tom Cruise dari Amerika. Ini bangsa. Jepang tidak boleh mengulang apa pembantaian rezim restorasi Meiji terhadap rezim Tokugawa, korbannya jutaan. Agar anak-anak muda tidak mengulang kembali, bikinkan film yang punya genre zaman now dengan judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Oh ya, kita punya bangsa, kita punya agama. Mbah Hasyim Asy'ari memahami agama dari hal yang paling rumit, dari hal yang paling mudah. Tapi Mbah Hasyim tidak melupakan hubbul wathon minal iman. Pertama kali beliau yang menyatakan pada tahun 1914. Yang lain belum berbicara tentang bangsa dan negara, Mbah Hasyim sudah berbicara tentang hubbul wathon minal iman. Ketika Bung Karno sangat kebingungan karena ada kelompok yang pengen Pancasila ditambah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, Mbah Hasyim Asy'ari minta kepada Kiai Hasyim untuk apa? Mentaskheh kebenaran Pancasila. Kiai Wahid pulang ke sini dan Kiai Hasyim akhirnya Mbah Hasyim puasa 3 hari dan selanjutnya menghatamkan Quran 1 kali Fatihah 360 ribu kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat hajat 2 rakaat, 40 kahfi, 40 taubah. Hasilnya apa? Pancasila sudah sesuai dengan syar'i. Karena apa? Mbah Hasyim menitipkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan ketuhanan yang Maha Esa di negeri Baladil Amin tidak mungkin dicetuskan dengan kul huwallahu ahad. Karena kalau kul huwallahu ahad akan tabrakan, maka sebagaimana Allah berubah menjadi pangeran, musola jadi langgar, maka kul huwallahu ahad menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka Pancasila sudah betul secara syar'i, Mbah Hasyim. Maka Bung Karno dengan tegas, Pancasila sudah betul secara syar'i dan 7 kata dalam Piagam Jakarta harus dihapus. Karena itu kalau Bung Karno ketebuireng tidak pernah berani pakai sepatu. Kenapa? karena di sini ada Mbah Hasyim dan Bung Karno pasti tahu Pancasila tidak akan pernah selesai sebelum diputus final secara syar'i oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Dan ketika sekutu datang ke sini, semua sudah berlari dan tidak ada yang berani menghadang. Dari sini lahirlah resolusi jihad 22 Oktober. Maka tidak ada yang menyangkal pada tanggal itu dijadikan hari santri. Artinya apa? Itu milik Nahdlatul Ulama. Masih kurang apa? Kita bagian dari Indonesia. Maka kita jaga Islam sampai mati. NKRI harga mati. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Radhal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono sing donga to? Sing sepuh donga. Lu sisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'aman kafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Hadzakirna wa nasina hadzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummat sayyidina Muhammad. Bi ridhaka ya Allah bi syafaati rasulika wa hadiyaka ya Allah ij'al auladana dzurriyyatina talamidana alil 'ilmi alil khair wal ibadati wal qasam qiyamul iman. Ya baina ummatina min syekhi masyayikhina wa jaddati wa jaddatina. Nauzun ila hadhrat asy-syekh Hasyim Asy'ari wa jami' usulil mabrurin alladziina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihim fa'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum ighfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min rawdatil jinan. Allahumma ij'al rahmatan fi darjamil qubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi aqidatil muslimin ma'inna. Irji'u ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد